Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca kitab Al-Kalam Mufid ala kitab Tauhid, maka ingin kita sampaikan atau kita bacakan beberapa keterangan tambahan berkaitan dengan pelajaran yang lewat, berkaitan dengan masalah rincian hukum mendatangi dukun. Maka akan saya bacakan dari Al-Imam Bisharhi Nawaqidil Islam karya Abdul Aziz Rais di halaman 205. Beliau mengatakan wa ityanuhum ala aqsamin mukhtalifah, mendatangi dukun itu ada sejumlah rincian. Yang pertama, mendatangi dukun plus percaya, dan ini fi amrin ghaibiyin mutlaqin, dalam gaib mutlak, dalam perkara gaib mutlak. Gaib mutlak semisal masa depan. Aw fi amrin ghaibiyin ghairi mutlaqin, atau dalam perkara gaib namun gaib yang tidak mutlak. Walakin bidun i'tiqadin anna syaitin tukhbiruhum, namun bukan karena meyakini setanlah yang menginformasikan kepada dukun, namun karena meyakini dukun itu tahu, sehingga percaya dengan apa ramalan yang dia sampaikan. Fahadha kufrun akbar mukhijun minal millah, maka ini adalah kufur besar yang memurtadkan orang yang terjumus ke dalamnya. Karena ilmu gaib adalah khusus untuk Allah Ta'ala. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ya, maka mendatangi dukun dan bertanya dan percaya dengan apa yang dia kabarkan, baik dalam percaya dalam gaib mutlak ataupun gaib nisbi, namun khusus untuk gaib nisbi ada tambahan keterangan, tanpa meyakini adanya informasi dari setan, dari jin yang didapatkan oleh dukun ini. Artinya dia berkeyakinan dukun ini tahu gaib nisbi dengan sendirinya, bukan karena adanya pemberi informasi. Maka ini kufur akbar. Kemudian dikutip perkataan Al-Munawi di Faidul Qadir, Sarah Jami' Sarir, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, inna musaddiqal kahin ini taqada annau ya'lamul ghaiba kafara, wa ini taqada annal jinna tulqi ilaihi ma sami'atuhu minal malaikati, wa anna bi ilhamin fasaddaqahu min hadil jihati la yakfur. Kata Al-Munawi rahimahullah ta'ala, jika orang yang terpercaya ramalan dukun, jika orang yang percaya dengan perkataan dukun karena berkeyakinan kalau dukun itu mengetahui hal yang gaib, maka dia kafir. Namun jika dia berkeyakinan kalau jin lah yang memberikan informasi, yang informasi ini dicuri-curi dengar oleh jin dari omongan malaikat, wa anna bi ilhamin, atau dukun ini bisa meramal apa yang dia ramal dengan dasarkan ilham. Fasaddaqahu min hadil jihati, percaya dari sisi ini. Percaya dari sisi, oh itu kabar yang disampaikan, informasi dari jin yang mendapatkannya dari malaikat, atau karena adanya ilham dari Allah untuknya. La yakfur, kata Al-Munawi, maka itu tidak membatalkan iman. Kemudian yang kedua adalah ityan ma'at tasdik, mendatangi dukun plus percaya dengan ramalan dukun fi amrin ghaibiyin nisbiyin, dalam perkara gaib yang tidak mutlak alias gaib yang nisbi. Ya, semisal berkaitan dengan gaib nisbi, semisal di manakah letak motor saya yang hilang. Maka jin itu bisa cari. Jin bisa mencarinya. Oh, datanya AB sekian. Nah, kemudian dia cek dan dia punya kemampuan terbang dan yang cepat. Maka ini gaibnya gaib nisbi. Ma'atikat diiring dengan keyakinan kalau setan yang menginformasikan kepada dukun ini, fahadalahu ukubatani, maka untuknya dua hukuman. Yang pertama, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kemudian yang kedua, kafir dengan apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kufur asghar. Berdasarkan keterangan Syekh Abdul Latif Ibn Abdirrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab, beliau mengatakan wa kadzalika qauluhu, demikian juga sabda Nabi, la tarjiu ba'di kufaran yatribu ba'dukum riqaba ba'din, demikian juga sabda Nabi, janganlah kalian murtad setelah aku wafat, janganlah kalian menjadi kafir setelah aku wafat, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Demikian juga hadis man ataka hinan fasaddaqahu, siapa yang datang pada dukun dan percaya ramalan dukun, au atam ru'atan fi duburiha, atau menyetubui istrinya atau menyetubui perempuan di duburnya, yaitu anal sek, faqad kafara, maka dua perbuatan ini pelakunya kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kafir dengan apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Syekh Abdul Latif, fahada minal kufril amali walaysa kasujudi lissunami, maka ini kufur amali, dan kufur amali adalah nama lain dari kufur asghar. Walaysa kasujudi lissunam, dan tidak sebagaimana bersujud pada berhala, menghina mushaf, membunuh nabi atau mencaci nabi, wa in kana al-kullu yutlaqu alaihil kufru, meskipun masing-masing darinya disebut kekafiran. Intaha sekian perkataan Syekh Abdul Latif Ibn Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahul jami'. Kemudian dan di sini dikatakan, dan di antara dalil yang menunjukkan kalau hukumannya dari kufur asghar bukan kufur akbar adalah tidak diterimanya sholatnya cuma selama 40 hari. Seandainya kufurnya adalah kufur akbar, maka tentu tidak akan diterimanya amalnya seluruhnya, tidak diikat dengan kalimat 40 hari. Tidak akan diterima amalnya selamanya, bukan hanya selama 40 hari, namun selamanya sampai bertobat dan kembali kepada Islam. Kemudian yang ketiga adalah mendatangi dukun semata tanpa percaya, maka ini haram mimba bisa didara'i, dibab karena menutup keburukan. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, pertanyaan Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, wahai Rasulullah, wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan, wahai Rasulullah, ada di antara kami yang datang pada dukun, maka Nabi katakan fala ta'tihim, jangan datangi dukun. Kemudian yang ketiga adalah mendatangi dukun karena untuk dalam rangka bertanya, dan pertanyaannya adalah dalam rangka menguji mereka dan mengetes keadaan mereka yang asli. Dan orang yang mengetes ini memiliki ilmu yang bisa dia gunakan untuk membedakan mana benarnya omongan dukun dan bohongnya. Fahadha jaiz, maka ini boleh. Dalilnya sebagaimana telah kita baca di Qaul Mufid, riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Nabi bertanya pada Ibnu Soyad. Dan di antara hal yang menegaskan kalau bertanya kepada dukun karena dalam rangka untuk ngetes itu boleh. Di antara ulama yang menegaskan hal ini sebelum Ibnu Utsaimin adalah Ibnu Taimiyah. Di Majmu' Fatawa jilid 19 halaman 62 ada kutipan di sini. Ibnu Taimiyah mengatakan wa amma su'alul jin wa su'al iman yas'aluhum. Adapun bertanya pada jin dan bertanya kepada orang yang bertanya kepada jin, jika ini adalah ala wajib tasdik, jika mempercayai perkataan mereka, jika percaya dalam semua apa yang mereka kabarkan dan pengagungan kepada yang ditanyai, fawam haramun, maka ini adalah haram. Kemudian wa amma ingkana yas'alul mas'ula liyamtahina halahu, kata Ibnu Taimiyah, jika seorang itu bertanya kepada orang yang dia tanyai untuk mengetes, untuk menguji keadaannya dan untuk mengetes bagaimanakah keadaan aslinya, wa indahu, dengan syarat si penanya memiliki mayumayis, alat untuk membedakan sidqahu min kadzibihi, bohongnya dan dustanya, fahadha jaiz, maka ini boleh. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan beliau berdalil dengan pertanyaan Nabi kepada Ibnu Soyad. Ya, maka sebelum saya Ibnu Thaimin yang menegaskan kalau mengetes kahin itu satu hal yang diperbolehkan namun bersyarat tentu orangnya punya alat ukur untuk menentukan, untuk bisa memastikan ini bohong dan tidak. Nah, itu adalah Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Nah, tadi kita di antara yang tadi kita baca ada pembedaan antara gaib mutlak dan gaib nisbi. Berkaitan dengan gaib mutlak dan gaib nisbi, maka akan tentang pengertiannya yang lebih jelas akan saya bacakan dari kitab Usulul Iman Bil Ghaib. Pertama, pembagian yang mencetuskan pembagian ini mutlak dan nisbi. Gaib mutlak dan nisbi ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di kitabnya Darut Ta'arid Aql wan Naql. Pembagian ini juga disebutkan oleh Ar-Razi di tafsirnya At-Tafsir Al-Kabir. Juga disebutkan namun kalau yang pakai mutlak dan nisbi itu Ibnu Taimiyah. Kalau Ar-Razi di tafsir Al-Kabir dan Baydawi di tafsirnya menggunakan ungkapan yang lain meskipun maknanya sama. Yang dipakai adalah qismun la dalila alaih wa qismun nasoba dalil alaihi. Ada gaib yang Allah tidak memberikan indikator sama sekali dan ada gaib yang Allah memberikan indikator untuk bisa mengetahuinya. Ya, maka kalau mutlak dan nisbi itu istilah Ibnu Taimiyah di kitabnya Dar Ta'arud Aql wan Naql. Ya, maka disampaikan bahasanya gaib hakiki al-ghaib al-hakiki atau gaib mutlak adalah satu perkara yang ya, kita tidak bisa untuk mengetahuinya, kita tidak bisa mengandalkan akal. Kita tidak bisa mengandalkan petunjuk akal. Kecuali sekedar akal mengatakan bahasanya pembawa berita adalah benar. Sedangkan gaib nisbi atau muqayyad, itu adalah perkara gaib yang Allah telah memberikan indikator berupa akal, fitrah ataupun indera untuk bisa mengetahuinya. Allah memberikan, maka bisa diketahui dengan akal, dengan fitrah, atau dengan indrawi. Tapi kalau mutlak, tidak bisa. Akal cuma mengatakan, ini pembawa berita benar, maka apa yang dia beritakan, kita percayai. Dengan bahasa lain, gaib mutlak adalah ma yaghibu anil hawas wal ukuli ma'an. Adalah perkara yang tidak bisa diraih dengan indera ataupun pakai akal. Ma'an dua-duanya. Indera dan akal tidak bisa menggapainya. Ini adalah perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasul yang Allah bocori. Ya Allah berikan informasi, Allah berikan bocoran tentang hal tersebut kepadanya. Nah, gaib mutlak semacamnya pada asalnya tertutup dari seluruh makhluk. Tidak mungkin makhluk bisa mengetahuinya. Inilah yang Allah tegaskan kalau itu hanya Allah yang punya dalam banyak ayat. Semacam di surat An-Naml, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Kemudian Allah juga sebutkan beberapa hal yang termasuk gaib mutlak, di antaranya adalah kapan terjadinya kiamat. Demikian juga hakikat ruh. Kemudian juga mafatih al-ghaib. Ya, mafatih al-ghaib itu yang Allah ceritakan di surat Luqman ayat yang terakhir. Innallaha 'indahu ilmu sa'ah, maksudnya Allah lah yang tahu kapankah kiamat terjadi. Dialah yang mengetahui kapankah hujan turun, mengetahui apa yang ada dalam rahim secara rinci. Secara rinci. Dialah mengetahui apa yang akan terjadi esok hari dan dialah yang tahu ini matinya akan di mana. Kemudian di sini sampaikan wa huwa ala martabatain, gaib mutlak itu ada dua macam. Gaib mutlak itu terbagi menjadi dua poin. Pertama, ma warada nassun sarihun bi annallaha tafarada bi ilmihi, adalah perkara-perkara yang Allah telah menegaskan kalau Allah satu-satunya yang tahu. Kama fatil ghaib al-khamsah, semacam mafatih al-ghaib yang jumlahnya 5 yang ada di akhir surat Luqman. Kemudian yang kedua, malam yarid nasun sarihun bi annallaha katamahu, adalah perkara gaib yang tidak terdapat penegasan dari Allah kalau Allah menyembunyikannya dari makhluk jami'an semuanya. Ka'alamil malaikah waruh wal jin, semacam dunia malaikat tentang hakikat roh, demikian juga dunia jin. Ya, tadi ketika di sebelumnya telah disampaikan gaib mutlak ini hanya Allah yang tahu atau Allah bocorkan. Atau Allah bocorkan kepada Rasul yang Allah kehendaki. Nah, kemudian gaib mutlak dibagi menjadi dua, kemudian dari dua ini nanti kemudian disimpulkan gaib mutlak jenis yang pertama hanya Allah yang tahu. Tidak bakalan Allah bocorkan. Tidak bakalan Allah bocorkan kepada siapapun. Wa tsaniyah yakshifu minha liman yartada wa yasha. Adapun gaib mutlak jenis yang kedua, nah itulah yang Allah bocorkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, kemudian gaib nisbi atau gaib muqayyad yang merupakan kebalikan gaib mutlak adalah perkara yang gaib an ba'dil makhlukin. Perkara yang gaib untuk sebagian makhluk duna ba'din tanpa yang lain. Atau gaib untuk mereka dalam satu keadaan tanpa keadaan yang lain. Nah, gaib jenis ini yumkinu ta'arufu alaihi fid dunya. Di dunia mungkin orang bisa mengetahuinya. Imma tafsilan, boleh jadi rinci atau cuma global. Setelah tawafuril asbab, setelah adanya teknologi, setelah adanya ilmu pengetahuan yang menyebabkan manusia bisa mengetahuinya. Ya, maka secara umum maka di antara contohnya adalah gaib yang apa yang sedang terjadi dan gaib apa yang telah terjadi. Apa yang sedang terjadi di tempat yang lain ini nisbi. Ini nisbi, gaib untuk kita yang ada di sini namun tidak gaib untuk orang yang mengetahui peristiwa tersebut di tempat tersebut, atau gaib berkaitan dengan sejarah masa silam untuk yang tahu gaib. Untuk yang tahu karena kemudian dia punya alat untuk mengetahuinya, wawancara dengan pelaku sejarah dan sebagainya, maka kemudian tidak menjadi satu hal yang gaib. Ya, kemudian kita kembali ke al-qaul al-mufid ala kitab at-tauhid. Ya, berkaitan dengan hadis yang terakhir kemarin kita baca, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan man ataka hinan, siapa yang mendatangi dukun lalu percaya dengan apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir dengan Al-Qur'an yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud, diatkanlah Abu Dawud, kalau di catatan kaki diatkanlah Abu Dawud, Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir. Ya, kemudian diatkan Imam Ahmad, Bukhari namun bukan di sahihnya di Tarikh Al-Kabir, Abu Dawud, Tirmidzi mengatakan la na'rifu hadzal hadis, kami tidaklah mengetahui hadis ini kecuali dari jalur Hakim Al-Athram, dari Abu Tamimah Al-Hujaimi, dari Abu Hurairah. Dan Muhammad, yaitu Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, mendhaifkan hadis ini min kibali isnadihi, dari sisi sanadnya. Dan hadis ini juga diriatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Jarud al-Uqaili dan Tuhawi dalam Syarah Ma'anil Athar, Baihaqi dalam Sunan, Al-Hakim, dinisai oleh Al-Hakim, wal hadis sahahu al Albani fil Irwa, dan dinilai oleh al Albani di Irwaul Ghalil. Dan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan walil arba awal hakim, dan diriatkan oleh empat kitab sunan dan al hakim. Al hakim mengatakan sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Ya, maka tadi kita lihat kalau yang pakai jalurnya Hakim Al-Athram itu, kalau dari kitab sunannya ada Abu Dawud, ada Tirmidzi. Tapi kalau nampaknya dari jalur yang lain, itu diriatkan oleh Ibnu Majah. Ya, Ibnu Majah saja dari kitab sunannya. Maka kemudian disarannya dikatakan yang namanya pengertian arba'ah adalah empat kita, empat ulama hadis, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan hakim laisa min ahli sunan, bukan tergolong ahli sunan, akan tapi dia memiliki kitab yang dia namai Sahih al-Hakim. Namun yang benar namanya bukan Sahih, namun namanya Mustadrak ala Sahihain. Namun sebagian orang tajawuzan, bermudah-mudah kemudian memberi nama untuk Mustadrak al-Hakim dengan sebutan Sahih al-Hakim. Namun ini satu hal yang tidak tepat. Namanya dari al-Hakim sendiri bukan itu, dan realitanya banyak hadis yang ada di dalamnya itu bermasalah. Dikarenakan beliau menulis Mustadrak ini di akhir hidupnya. Dan Mustadrak ini kenapa banyak bermasalah? Itu karena beliau menulisnya di akhir hayatnya, di masa beliau tua. Kemudian yang kedua, Mustadrak al-Hakim itu belum mengalami tabyid, belum dikoreksi ulang, baru draft. Yang biasa para ulama itu nulis draft. Nah, setelah itu ditangkih, diedit ulang, dikoreksi, dipikirkan ulang, ditimbang ulang, i'adatun nadhar bahasa yang lainnya, dilihat lagi. Mustadrak itu belum mengalami i'adatun nadhar, belum mengalami tabyid, baru draft, dan itulah yang tersebar. Ya, maka di sini kita lihat bahasanya istilah rohul arba'ah itu terkadang maknanya betul-betul empat kitab sunan, dan terkadang maknanya adalah ba'dul arba'ah. Terkadang maknanya ba'dul arba'ah. Ya, maka di sini terdapat pelajaran penting berkaitan dengan masalah hadis. Ketika kita jumpai satu hadis, kemudian kita dapatkan keterangannya ini diriatkan oleh al-arba'ah, atau diriatkan oleh ahlu sunan, itu kita tidak benar kalau kemudian kita langsung menegaskan ini diriatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Karena boleh jadi ternyata roh arba'ah tadi maksudnya adalah ba'dul arba'ah. Bagaimana kita lihat di sini, kalau versi yang pertama cuma ada Abu Dawud dan Tirmidzi, tambah kalau versi yang kedua ada Ibnu Majah, Nasa'inya tidak ada. Berarti cuma ba'dul arba'ah. Sehingga orang perlu hati-hati ketika membuat kesimpulan. Demikian juga hal semacam juga kita jumpai di pencetus istilah arba'ah. Pencetusnya adalah Ibnu Hajar di Buluhul Maram. Dia mengatakan rohu arba'ah, kadang juga maknanya bukan sungguhan arba'ah, bukan sungguhan empat kitab sunnah, namun ba'dul arba'ah. Sehingga perlu dicek, diklarifikasi arba'ah di sini kira-kira maksudnya ba'dul arba'ah ataukah empat-empatnya. Kemudian berkaitan dengan perkataan al-hakim sahih menurut syarat kriteria Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud syartihim adalah syarat atau kriteria berdan muslim. Akan tapi perkataan menurut syarat Bukhari dan Muslim ini menurut keyakinan Al-Hakim. Karena boleh jadi yakunul amru realitas senyatanya berbeda dengan hal itu. Dan yang dimaksud dengan menurut syarat Bukhari dan Muslim, artinya perawi yang dipakai adalah perawi Bukhari dan Muslim. Artinya apa yang disyaratkan oleh Bukhari dan Muslim itu ada dalam hadis ini. Wananu, dan kita tidaklah mengingkari bahasanya anahuna kal ahadis, ada 9 hadis yang sahih yang tidak disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Karena keduanya memang tidak bermaksud ketika menulis kitabnya tersebut, tidak bermaksud yastawiba, mengumpulkan semua yang sahih seluruhnya. Oleh karena itu, maka tidak menutup kemungkinan, namun sahih menurut kriteria tertentu. Sahih menurut kriteria tertentu, karena tentu kualitas sahih itu bertingkat-tingkat. Maka Bukhari dan Muslim tidaklah bermaksud dengan sahih Bukhari dan sahih Muslim mengumpulkan semua hadis yang sahih, namun mengumpulkan hadis yang sahih dengan kriteria tertentu. Bukhari punya kriteria tertentu, Muslim punya kriteria tertentu. Yang ini boleh jadi kriteria ini bisa kita katakan adalah termasuk kualitas tinggi dalam derajat sahih. Oleh karena itu, wa ta'amrun waqi'un, dan inilah realitanya. Akan tapi perlu dilihat, perlu dicek. Ulama yang mengatakan ini adalah hadis menurut kriteria Bukhari dan Muslim, itu apakah betul-betul menurut kriteria Bukhari dan Muslim? Faqad takunu fihi illatan khafiyatan, karena terkadang di dalamnya terdapat cacat yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh si pengucap. Namun Bukhari dan Muslim mengetahuinya. Wa taraka al-hadis, dan mereka meninggalkan hadis tersebut karena adanya cacat tersembunyi tadi. Dan perkataan Al-Hakim yang mengatakan hadis ini sahih, maka yakuluna, para ulama mengatakan Hakim adalah di antara ulama yang bermudah-mudah dalam memberi penilaian sahih. Oleh karena itu, banyak ulama mengatakan tidaklah teranggap tasihi Al-Hakim, pensahihan Al-Hakim, maksudnya manakala bersendirian. Manakala bersendirian, artinya Al-Hakim itu butuh teman. Ya, artinya dia butuh teman untuk bisa diterima dan dipakai. Oh, ternyata Al-Hakim mengatakan sahih, kemudian siapa? Al-Mungdiri di Tarib Al-Tarib juga mengatakan sahih. Nah, maka bisa dipakai, bisa diterima, bisa dipertimbangkan. Maka ada ungkapan yang mengatakan tidaklah teranggap nilai sahih dari Al-Hakim, nilai sikoh dari Ibnu Hibban. Kenapa? Karena Ibnu Hibban memiliki kaedah yang majhul itu sikoh. Namun Ibnu Hibban itu unik. Dia bermudah-mudah dalam tawthiq, namun dia mutasyadid dalam tad'if. Namun dia mutasyadidun fit tad'if. Kalau menilai da'if, da'ifnya itu penilaiannya terlalu berlebihan. Penilaiannya terlalu berlebihan. Namun dalam masalah tasih, beliau terlalu longgar. Unik kan? Dalam tawthiq, dalam penilaian sikoh, dia longgar karena beliau menganut kaedah. Bahasanya al-asal dalam ahlul ilmi adalah thiqah. Ketika ini adalah seorang yang membawakan hadis, dan dia adalah orang yang, ya, artinya dia adalah ahlul ilmi, maka kemudian beliau nilai sikoh meskipun dia tidak kenal. Ini menimbang satu hadis yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, yahmilu hadal ilma. Bahasanya ilmu ini, ilmu agama ini akan dibawa oleh setiap generasi, di setiap generasi oleh uduluha, uduluha, oleh orang-orang yang terpercaya. Nah, berarti maka ahlul ilmi, orang yang tekun dalam dunia ilmu, ilmu agama, asalnya adalah thiqah. Ya, maka meskipun beliau tidak kenal secara detail pribadinya, maka beliau nilai thiqah. Maka kaidah beliau, rawi majhul, itu thiqah. Oleh karena itu, maka tidak bisa langsung langsung diyakini ketika Ibn Hibban mengatakan ini thiqah. Demikian juga wala biwada Ibnul Jauzi. Hati-hati dengan penilaian palsu dari Ibnul Jauzi di kitabnya Al-Maudu'at. Di kitabnya Al-Maudu'at, Ibnul Jauzi punya kitab kumpulan hadis palsu namanya Al-Maudu'at. Dan termasuk dalam Al-Maudu'at 4 hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Termasuk yang beliau masukkan dalam Al-Maudu'at itu 4 hadis dari Sahih Bukhari. Yang tentu ini adalah kelewat batas. Ini adalah tindakan yang tidak pantas dan tidak seharusnya. Oleh karena itu maka dikatakan hati-hati dengan penilaian palsu manakala itu diberikan oleh Ibnul Jauzi di kitabnya Al-Maudu'at. Perlu dicek, perlu apa kalau istilah dokter itu second opinion, ya, ada opini yang lain, ya. Gimana opini yang lain tentang hadis ini? Waduh, saya Bukhari, tidak mungkin palsu. Dhaif saja, tidak. Wala bi ijma' Ibnul Mundhir. Juga hati-hati dengan kata-kata ijma' dari Ibnul Mundhir. Namun kata ini ada ungkapan yang disampaikan oleh sebagian ulama. Komentar Ibnu Utsaimin, wa hadzal qaul, namun perkataan ini fihi mujazafah, ada yang sembarangan. Fil haqiqah, pada hakikatnya di sini ada yang ada nilai sembarangannya, nilai serampangannya. Karena yang namanya tidak la ibrota itu artinya tidak boleh ditoleh. Wasab anau la yukhad makbulan fi kulli halin. Padahal yang benar tidaklah maksudnya adalah hal-hal di atas itu tidaklah diambil, tidaklah diterima dalam setiap keadaan. Bisa diterima dan bisa tidak diterima. Kalau la ibrota harusnya di semua keadaan tidak bisa diterima. Padahal realitanya untuk hal-hal poin-poin tadi cuma statusnya hati-hati. Perlu second opinion, perlu pendapat yang lain. Ya. Kalau tidak ada yang nemeni, nah baru. Ketika tidak ada nemeni, nah itu baru kemudian dan ditinggalkan. Ya, demikian. Talanjikal batalisha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudawana anilhamdulillahi rabbil alamin.